anak-anak yang telah diamanahkan kepada orang tuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ay, allimu anfusakum wa ahlikum al-khayra wa addibuhum. Hendaklah kalian mengajari diri-diri kalian dan keluarga kalian tentang nilai-nilai kebaikan, tentang sesuatu yang baik, dan hendaklah mendidik mereka dengan sesuatu yang baik atau nilai-nilai yang baik tersebut. Inilah tugas dari orang tua terhadap anak-anak. Terkhusus adalah tugas seorang ayah yang mengawasi, membimbing segenap orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Hendaklah mereka mengajari diri-diri mereka sendiri, kemudian keluarga mereka termasuk istri dan anak-anaknya, untuk bisa memahami nilai-nilai kebaikan, ajaran-ajaran yang kemudian diamalkan sebagai sebuah kebaikan, mendidik mereka untuk senantiasa iltizam kepada apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga hal yang hampir sama disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat dalam surat At-Tahrim tersebut, yaitu kata Hasan Al-Basri yang dimaksud dengan qu anfusakum wa ahlikum nara ay addibuhum wa allimuhum. Didik mereka, latih mereka, bimbing mereka, ajari mereka dengan sesuatu yang baik. Karena sesungguhnya kita sebagai orang tua kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan tugas dan tanggung jawab kita dalam membimbing dan mengarahkan anak-anak kita. Dalam sebuah hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap diri kalian adalah pemimpin, penggembala. Dan setiap pemimpin penggembala kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mengingat yang demikian itu, sudah sepantasnya apabila kita sebagai orang tua untuk senantiasa mengawasi apa yang menjadi tanggung jawab kita. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menyampaikan tentang tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua, yaitu dalam mendidik, mengawasi mereka agar mereka menjadi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Janganlah kemudian anak-anak yang ada di bawah asuhan kita kemudian disia-siakan, tidak diperhatikan, tidak diawasi, tidak dibimbing ke jalan yang benar. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala kelak akan meminta pertanggungjawaban pada diri kita sebagai orang tua. Dalam sebuah hadis, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, "Inna Allah sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu ahafidha am dayya'a hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitihi." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada setiap pemimpin, setiap orang yang mereka telah membawahi apa yang menjadi tanggung jawabnya, setiap pemimpin dari apa yang telah dipimpinnya, apakah ia menjaga gembalaannya, menjaga orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, ataukah ia menyia-nyiakannya? Hingga kemudian seorang suami akan ditanya tentang keadaan para penghuni rumahnya. Ikhwafidin azakumullah, demikianlah keadaan diri kita sebagai orang tua, bahwasannya kita tidak bisa lepas begitu saja terhadap keadaan anak-anak kita. Dan sesungguhnya kita perlu mengetahui bahwasannya anak-anak yang lahir, ia membawa fitrah, ia membawa sesuatu yang telah menjadi fitrah baginya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, setiap diri anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, yaitu dalam keadaan ia membawa tauhid, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadi sebab anak tersebut menjadi seorang Nasranikah, Yahudikah, atau Majusi, penyembah api. Karena sesungguhnya orang tua menjadi sebab apa yang tercelup pada diri anak, sibghah apa yang akan ia dapatkan, apakah perilakunya tetap terpelihara di bawah pengawasan, di bawah bimbingan, sehingga kemudian fitrah yang ada pada diri anak bisa terjaga dengan sebaik-baiknya. Maka penting bagi kita bahwasannya untuk bahwasannya anak-anak kita senantiasa harus diawasi, dan pengawasan itu adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Ikhwafidin azakumullah, seiring dengan tugas kita pada masa sekarang ini, tugas mengawasi anak-anak kita adalah merupakan tugas yang sangat berat. Tugas yang menjadikan segenap aktivitas kita harus kita curahkan, mengutamakan untuk senantiasa mencurahkan perhatian itu kepada diri anak kita. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya syaitan tidak akan pernah tinggal diam untuk membinasakan Bani Adam, membinasakan manusia dan segenap keturunannya. Hal yang demikian telah disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat ke-16 dan 17. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berkata iblis, "Maka disebabkan karena engkau telah memutuskan bahwasannya aku adalah makhluk yang telah menyeleweng, maka sungguh aku akan menghadang mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari arah depan mereka, dari arah belakang, dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang bersyukur." Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menunjukkan bahwasannya tekad syaitan dengan segenap bala tentaranya senantiasa berupaya untuk membinasakan Bani Adam dengan berbagai cara, dengan berbagai macam makar, dan dengan berbagai macam tipu daya. Setan senantiasa berupaya agar keturunan-keturunan Adam alaihissalam terjerumus, terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang nista. Dalam semua hadis, hadis qudsi riwayat Muslim, juga telah diingatkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inni khalaqtu 'ibadi hunafa'a kullahum wa innahum atathumus syayatin fastalathum 'an dinihim." Hadis dari Iyad bin Himar al-Mujassi, diriwayatkan oleh Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus seluruhnya, dalam keadaan mereka meniti tauhid. Dan sesungguhnya aku mendatangi mereka, para syaitan mendatangi mereka, dan sesungguhnya para syaitan mendatangi mereka dalam rangka apa? Dalam rangka fadstalathum an dinihim." Syaitan mendatangi segenap manusia dalam rangka menggelincirkan Bani Adam dari agama mereka. Perhatikanlah bagaimana asyayatin. Mereka berupaya keras untuk menggelincirkan segenap manusia agar mereka kemudian menjadi orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila hal yang demikian pun tidak mampu, tidak bisa mereka untuk menggelincirkan Bani Adam, maka diupayakan agar manusia tersebut terjatuh kepada kebid'ahan-kebid'ahan. Dan seandainya syaitan pun tidak mampu menjerumuskan seorang hamba untuk melakukan kebid'ahan-kebid'ahan, maka syaitan itu pun menggoda, membuat makar. Bagaimana caranya agar manusia, seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, terjatuh kepada kabair, dosa-dosa yang teramat besar. Jika ini pun tidak mampu, maka syaitan akan terus menggoda sampai kemudian manusia itu terjatuh kepada saghair, dosa-dosa kecil, dan teruslah, terus menerus demikian. Bagaimana upaya syaitan untuk memalingkan segenap Bani Adam untuk kemudian dia tergelincir dari jalannya yang lurus. Ikhwafidin azakumullah, dari sinilah kita hendaknya menyadari bahwasannya sedemikian kuat para syaitan mengganggu umat manusia. Dan di antara bentuk gangguan-gangguan tersebut, tentu saja seseorang dialihkan perhatiannya dari hal-hal yang semestinya ia bisa menghindari, bisa memanfaatkan waktunya untuk sesuatu yang bermanfaat. Namun sekali lagi syaitan dengan segenap caranya yang licik kemudian mencoba untuk menjadikan seorang hamba Allah terjatuh kepada sesuatu yang tidak selayaknya. Apalagi di tengah dewasa ini produk-produk teknologi yang sedemikian besar, sedemikian banyak, hingga kemudian kita tidak mampu untuk menahan laju perkembangan teknologi tersebut, kecuali kita menerima dengan memanfaatkan teknologi itu sebaik-baiknya untuk kepentingan-kepentingan yang bermanfaat, yang mengandung maslahat. Namun tentu saja kita pun tidak memungkiri bahwasannya dari produk-produk teknologi itu akan menimbulkan dampak-dampak yang tidak baik. Ikhwafidin azakumullah. Kalau kita perhatikan bahwasannya yang dimaksud dengan media sosial, kita mungkin sudah tahu, faham. Di sana ada yang mungkin berbentuk dengan tablet, di sana mungkin ada yang berbentuk HP, dan seterusnya. Namun menurut para ahli, yang dimaksud dengan jejaring sosial ataupun media sosial yaitu sebuah layanan berbasis web yang memungkinkan seseorang membangun profil publik atau semi publik dalam sistem terbatas. Artinya berbasis web, bahwasannya teknologi sekarang ini segala sesuatunya bisa dikaitkan dengan hal-hal yang menurut istilah kita ya, kaitannya dengan internet. Nah, dengan berbasis web tersebut, sehingga kemudian memungkinkan untuk tersambung dengan sejumlah pengguna lain, untuk saling berhubungan, kemudian melihat dan menelusuri sejumlah hubungan mereka yang dibuat oleh orang lain dalam satu sistem. Entah itu dengan nama Twitter, entah itu dengan nama Facebook atau WhatsApp dan yang lainnya. Itu semua adalah termasuk dalam kategori jejaring sosial, atau diistilahkan lain media sosial, yang kita manakala tidak hati-hati mengendalikannya akan kemudian bisa menjadikan kita tergelincir kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Terus terang, sudah ada beberapa keluhan, entah dari ummahat atau dari yang lainnya, bahkan mungkin anak-anak kita sendiri, sebelum apa yang disebut media sosial berbahaya terhadap anak-anak, ternyata tingkat bahayanya pun tidak semata-mata kepada anak-anak. Media sosial ini pun tidak sedikit justru membahayakan para orang tua. Para orang tua sendiri. Bagaimana tidak bahaya? Suami setelah ada keperluan dari luar rumah, kemudian ia pulang ke rumah, yang semestinya ia bisa bercengkrama dengan keluarganya, istri dan anak-anaknya, tapi karena ada media sosial ini, kehangatan keluarga itu bisa berkurang. Orangnya ada dalam satu kamar, suami di kamar, istri di kamar, orangnya satu ruangan. Tetapi karena media sosial ini, satu dengan lainnya tidak bertegur sapa. Istri menjawab WhatsApp yang masuk pada dirinya, suami juga menjawabi WhatsApp yang masuk ke HP-nya. Satu ruangan, tapi tidak bertegur sapa. Istri bertegur sapa dengan orang lain, suami bertegur sapa dengan orang lain. Inilah sebenarnya yang sedikit ataupun banyak bisa mengganggu keharmonisan kehidupan keluarga. Dalam jangka yang panjang, kalau jangka sebulan, dua bulan mungkin tidak terasa, tapi dalam jangka yang panjang, ini akan membahayakan kehangatan kehidupan rumah tangga. Berapa banyak orang tua yang kemudian menyingkirkan anak-anaknya lantaran sedang sibuk menjawab WhatsApp. Ya kan? Nah, sebentar. Nih, Abah sedang ini dulu. Jangan ganggu ya. Duduk. Ya. Ini adalah satu foto kecil. Ya. Potret kecil dari sebuah pengaruh media sosial terhadap diri kita. Yang sebenarnya waktu itu adalah untuk istri dan anak-anak kita. Atau sebaliknya, kalau ummahat yang pegang Android tentunya, yang sebenarnya waktu itu adalah untuk suami dan anak-anak. Tapi kemudian waktu itu direnggut oleh benda yang ada di tangan mereka masing-masing. Dalam jangka pendek mungkin kita tidak merasakan. Tetapi dalam jangka yang panjang, hal-hal yang demikian akan membentuk pola sikap, pola hidup anak yang tadi mungkin menurut kita satu kali, dua kali. Sini nak. Sudah, duduk dulu. Abah sedang ini membalas ini dulu. Duduk. Mungkin satu kali anak bisa memaklumi. Dua kali anak bisa memaklumi. Tiga kali mungkin bisa memaklumi. Tapi keempat, kelima kali anak tidak akan peduli lagi. Paling nanti dekat abah juga diusir. Anak akan mencari perhatian lain. Anak akan mencari kegiatan lain. Dan inilah mulai adanya titik renggang antara hubungan orang tua dengan anak. Anak pun akan mengambil kesibukan-kesibukan lain. Akan melakukan kesibukan-kesibukan lain. Karena apa? Karena ketika ia dekat dengan ayahnya, kehangatan itu tidak ia peroleh. Semestinya kan ketika anak datang, kita kan sudah bekerja seharian di rumah, keseharian di luar rumah bekerja. Kemudian ketika anak kita datang, semestinya kan kita rindu. Kita ingin bercengkrama, bergurau dengan anak-anak. Kan semestinya begitu. Ya. Gimana nak? Belajarmu gimana? Tadi pelajarannya sampai apa? Ya. Kamu sudah makan atau belum? Anak kan ingin juga mendapat perhatian. Walaupun cuma ditanya sudah makan atau belum. Ya. Tapi yang penting kan bukan pertanyaannya. Bukan pertanyaan sudah makan atau belum. Tapi yang terpenting daripada dibalik pertanyaan itu, adanya perhatian orang tua kepada anak. Nah, ketika perhatian sebagai orang tua kemudian susut, berkurang, lantaran hadirnya teknologi tersebut. Teknologi yang ada di tangan kita. Maka mulai tumbuh kegersangan itu. Kehampaan pada diri anak. Merasa dirinya dicampakkan oleh orang tua. Terasa. Anak kemudian mencari pelarian. Dalam bentuk aktivitas-aktivitas lain. Yang namanya anak. Bisa saja pelariannya ekstrim. Dalam rangka untuk menarik perhatian orang tua kepada dirinya. Entah mungkin nakali adiknya. Ya, adiknya gak punya salah. Ya, punya mainan direbut-rebut. Yang biasanya tidak begitu perilakunya. Ya. Tapi karena ingin mendapatkan perhatian. Kemudian anak membuat ulah. Ya. Nah ketika anak membuat ulah. Orang tua salah menyikapinya. Kamu ini sekarang nakal ya. Oh, sudah dituduh nakal. Ya. Sebabnya apa? Sebabnya itu loh bah. Kalau anak bisa bicara loh ya. Sebabnya itu loh yang ada di tangan abah. Kok yang disalahkan saya? Saya mendekati abah supaya saya dipeluk, ditanya, diperhatikan. Kan abah bilang. Abah mengatakan kepada saya. Nanti abah sedang sibuk ini. Nah sekarang. Ini mungkin kalau bahasa batinnya. Tapi itulah. Beberapa peristiwa. Beberapa kasus anak-anak yang bermasalah. Itu tidak lain disebabkan karena faktor orang tua. Faktor orang tua. Maka. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasannya penyebab daripada kerusakan anak yang terbesar adalah karena sikap dan tindakan dari seorang ayah. Kenapa demikian? Karena seorang ayah tidak kemudian menanamkannya nilai-nilai sunnah. Bahkan meninggalkan pendidikan-pendidikan tentang din. Orang tua tidak memperhatikan anak. Ini sudah meninggalkan. Meninggalkan apa yang dituntunkan dalam agama. Yang semestinya anak itu direngku. Yang semestinya anak itu dipeluk. Yang semestinya anak itu diperhatikan. Ditanya. Berinteraksi, bercakap-cakap dengan anak. Semestinya kan demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedemikian besar perhatiannya kepada anak-anak. Ketika beliau berkunjung ke perkampungan Ansar, beliau datang memberi salam, beliau datang mengusap kepala anak-anak Ansar, beliau datang mendoakan anak-anak. Ini menunjukkan perhatian beliau. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, hadis dari Anas bin Malik. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yazurul ansar wa yusallim ala sibyan wa yamsahu ru'usahum wa fi riwayatin wa yad'u lahum. Dalam riwayat An-Nasa'i, riwayat yang lain, riwayat An-Nasa'i menyebutkan wa yad'u lahum. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke perkampungan Ansar, memberi salam kepada anak-anak, mengusap kepala-kepala mereka, kemudian mendoakan mereka. Ini adalah bentuk perhatian. Bentuk perhatian dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada anak-anak. Kenapa demikian? Karena yang namanya perhatian, yang namanya memperhatikan orang tua kepada anak, itu ibaratnya kalau fisik tubuh kita ibaratnya sebuah nutrisi yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Perhatian adalah sebuah nutrisi bagi batin anak. Jangankan anak-anak, kita saja. Kalau tidak diperhatikan, kan merasa tersinggung kita. Kita bicara, teman-teman yang kita ajak bicara memalingkan wajah. Bagaimana perasaan kita? Tersinggung. Bahkan mungkin kita sakit hati kita. Diajak bicara kok buang muka. Kan begitu? Begitu juga anak kita. Ketika ia mendekat, harapan daripada anak itu adalah kita sebagai orang tua, sebagai ayah menyambutnya. Tapi kemudian kita sibuk dengan produk teknologi yang ada di tangan kita. Apa jadinya perasaan seorang anak? Apa jadinya perasaan seorang anak? Tentu ketika anak diperlakukan seperti ini, sekali lagi sebagaimana tadi saya sebutkan, ia akan mencari perhatian. Ia akan mencari aktivitas-aktivitas lain sebagai bentuk pelarian dari ketiadaan perhatian pada dirinya. Maka ikhwafidin azakumullah, inilah salah satu dari sisi bahaya media sosial. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala harus pandai-pandai diri. Harus pandai-pandai diri memanage waktu kita. Jangan dikira istri kita itu tidak tersinggung dengan adanya tablet di tangan kita. Dengan adanya HP di tangan kita. Jangan dikira. Ketika perhatian kita hanya fokus kepada HP, kepada tablet yang ada di hadapan kita. Istri bicara, kita sendiri tidak memperhatikan. Jangan dikira kemudian tidak menjadikan seorang istri kemudian tidak tersinggung. Kecemburuan itu tetap ada. Kecemburuan itu tetap ada. Jadi media sosial ini tidak hanya berbahaya untuk anak-anak saja, tetapi juga media sosial ini manakala tidak dikendalikan sesuai dengan manajemen yang bagus, maka niscaya akan menjadi sesuatu yang mencelakakan diri pemakainya. Ini terkait dengan orang tua. Terlebih apabila kita melihat kepada anak-anak. Kalau benda tersebut dipegang oleh anak-anak, tentu ini akan menimbulkan beberapa dampak. Kenapa? Pertama, alasan anak-anak rentan dengan media sosial ini. Pertama, karena kepribadian anak itu belum kokoh. Yang namanya anak, kepribadian mereka masih dalam kategori dibentuk. Kepribadian anak masih tidak stabil. Apalagi kepribadian anak-anak yang dari usia anak masuk ke usia remaja awal, masuk ke usia remaja akhir. Di tengah usia inilah kondisi ketidakstabilan itu akan nampak sangat. Anak-anak yang usianya remaja, karena dia sudah lepas dari usia anak, badannya sudah mulai kelihatan besar. Tetapi di satu sisi, walaupun badannya besar, dia belum masuk kategori dewasa. Ini yang namanya remaja. Usia anak sudah lepas, tapi masuk ke usia dewasa belum bisa. Sehingga apa? Ini merupakan usia transisi. Dalam kondisi-kondisi yang demikian ini adalah usia yang sangat rawan. Usia yang sangat rentan. Kenapa demikian? Karena ketidakstabilan itu lebih dominan. Kepribadiannya belum kokoh. Mudah sekali. Sebelumnya kita lanjutkan. Ikhwatuddin azzakumullah, sebagaimana tadi telah disampaikan bahwasannya yang namanya seorang anak, ia merupakan sosok manusia yang sedang tumbuh kepribadiannya, sehingga dengan kepribadian yang sedang tumbuh, bila ada hal-hal yang berat menimpa kepada keadaan jiwanya, tentu akan menimbulkan masalah. Termasuk di antara ciri sedang tumbuhnya kepribadian, ia belum menjadi sosok manusia yang kokoh di dalam memilah mana yang baik untuk dirinya, untuk masa depannya, baik menurut agama, menurut syariat. Hal-hal yang demikian ini yang menjadi alasan kita untuk lebih hati-hati bila mana anak kita berinteraksi dengan berbagai media sosial tersebut. Karena media sosial yang ada sangat besar mempengaruhi pemikiran, mempengaruhi perilaku, mempengaruhi emosi daripada anak itu sendiri. Di antara bentuk-bentuk perilaku anak ketika ia sudah aktif dengan sebuah produk teknologi ataupun asik bermain dengan jejaring sosial, kita harus mewaspadai manakala kita temukan pada diri anak kita, yaitu suka merahasiakan dalam menggunakan produk teknologi tersebut. Suka merahasiakan ketika ia bermain internet. Suka merahasiakan ketika ia mengutak-atik pen ataupun HP yang ada di tangannya. Ini sesuatu yang perlu kita waspadai. Kenapa demikian? Karena bisa jadi pada diri anak tersebut menemukan sesuatu yang sesuatu itu menjadikan dirinya lupa bahwa tangan itu adalah sesuatu yang dilarang, atau menjadikan dirinya menjadi mengambil langkah yang nekat. Kenapa demikian? Karena sudah terpengaruh oleh media sosial tersebut. Maka kita harus waspada kalau ada seorang anak yang kemudian mencoba untuk merahasiakan sesuatu. Dan terkadang anak-anak kita lebih canggih. HP-nya diberikan, tapi SIM card-nya di apa? Kartunya disimpan. Kartu kan kecil sekali. dan kita tidak teliti bahwasanya dia memiliki kartu yang sedemikian kecil itu yang bisa dia keluarkan. Ini yang perlu kita waspadai. Kalau ustaz-ustaz di pondok biasanya kan agak gatek dengan teknologi. HP kumpulkan. Padahal permainannya itu ada di kartu kecilnya itu yang dia simpan, ia sembunyikan. Nah, kita sebagai orang tua harus mewaspadai ketika seorang anak sudah menunjukkan gelagat dalam bentuk tindakan yang ingin merahasiakan segala sesuatu. Bahaya lainnya dari adanya media sosial atau jejaring sosial yang tidak sehat, menjadikan anak menarik diri dari orang lain, menarik diri dari teman-temannya. Kenapa demikian? Karena dia sibuk, fokus dengan alat yang ada di hadapannya, dengan perangkat yang ada di hadapannya, sehingga ia kemudian tidak memperhatikan lingkungannya. Dalam jangka panjang, kepribadiannya bisa terpola, ba'dallah, bisa terpola untuk menjadi manusia-manusia yang tumpul, tidak peduli dengan sesama atau dengan lingkungannya. Ini yang sangat berbahaya. Karena dia senantiasa setiap hari terus menerus menghadapi perangkat yang ada di hadapannya, maka sifat-sifat, sikap-sikap yang berkenaan dengan dirinya itu lebih ditonjolkan dibandingkan sikap untuk peduli kepada yang lain. Maka ia cenderung untuk menarik diri dari orang lain. Nah, ini yang berbahaya dalam jangka panjang, sehingga kepeduliannya kepada lingkungan tumpul, tidak memiliki kepekaan. Ini diantara bahayanya. Kemudian bahaya lainnya adalah lebih suka menghabiskan waktu dengan online daripada dengan keluarga. Seperti tadi saya contohkan, kalau tadi orang tua yang tidak peduli dengan anak, nah sekarang perangkat ini, maka ia akan tidak peduli dengan keadaan keluarganya. Ayahnya datang, tidak dipedulikan. Ibunya memerintahkan, ambilkan sesuatu. Tidak tanggap dia. Masih asik terus. Sampai ibunya berteriak-teriak. Ini adalah diantara hal yang kalau ini terus terpola seperti ini, ia menjadi bisa menjadi manusia-manusia yang hadir di tengah keramaian, tetapi ia hanya memperhatikan keadaan dirinya saja. Nas'alullah salamah wal afiyah. Jadi ini diantara bahaya apabila anak sudah terpola dengan kehidupan yang dibentuk oleh perangkat teknologi, baik itu dalam bentuk jejaring sosial ataupun yang lainnya yang terdapat di dalam alat tersebut. Baik, mungkin sampai di sini dulu. Kita akan memasuki waktu sholat duhur. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.